Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bab al-aqiqah. Tidak ada hubungannya dengan haji, tapi karena sudah plan membahas haji sembelihan, ya sekalian dibahas tentang aqiqah. Al-aqiqah. Wahai sunnah, biar sunnah. Nah ini pendapat jumhur. Karena orang zahiriyah, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, mereka mengatakan akikah adalah wajib. Akikah hukumnya adalah wajib. Tapi pendapat jumhur, dan ini yang benarnya, pendapat jumhur, ini yang benarnya, bahwa akikah hukumnya adalah sunnah. Karena ada dalam sebagian lafaz hadis man ahabba ya ayyasat falil gulam syatan walil jariyah syah. Siapa yang ingin senang suka untuk berkurban menyembeli hewan akikah, maka untuk dua laki-laki, untuk satu laki-laki dua kambing, untuk perempuan satu kambing. Baik, yang benarnya hukumnya adalah sunnah. Adapun hadis al-gulam murtahinun bi aqiqati, anak itu ditergadaikan dengan akikahnya, itu menunjukkan sunnah muakkadnya, bukan menunjukkan wajibnya. Menunjukkan sunnah muakkadnya, bukan menunjukkan wajibnya. Ini yang benarnya pendapat mayoritas ulama. Anil gulam syatan mukafiatan wa jariyah syah. Hadisnya sangat banyak. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, disahihkan oleh Syekh Albani. Beliau berkata tentang akikah, al-gulam syatan mutakatiatan wanil jariyah syah. Tentang dari seorang anak laki-laki maka dua kambing yang mutakatiatan, yang sudah cukup umur, bagus, hilang sesuai dengan penuhi dan terpenuhi syarat-syarat seperti syarat yang ada di kurban, sama. Akan dikatakan nanti di ujung makna mutakatiatan apa maksudnya. Sama semua terpenuhi dengan syarat berkurban. Wa anil jariyah syah, untuk anak perempuan itu satu kambing. Iya. Yeah. Kalau lebih, dia tak apa-apa. Misalnya karena banyak tamu, dia potong lebih dari satu kambing anak gadis, lebih dari dua kambing anak perempuan, tidak ada masalah. Karena ini berarti kambing untuk akikah dua kalau laki-laki, akikah satu kalau perempuan. Lebih dari itu, ya kambing sedekah acara makan. Acara makan. Tutbahu yaum sabi'in, dipotong di hari ketujuhnya. Para ulama sebenarnya bersepakat ya di hari ketujuh. Cuma mereka berselisih. Bagaimana kalau tidak mampu hari ketujuh? Apakah boleh di hari ke-14, 21 dan seterusnya? Iya. Ini berselisih. Jadi kalau hari ketujuh disepakati akan disyariatkan di hari ketujuh, tapi apakah boleh lebih dari itu? Lewat dari hari ketujuh? Nah, ini masalahnya. Diperselisihkan. Diperselisihkan. Pendapat Hanabilah boleh. Demikian pula orang Zahiriyah boleh. Berdasarkan hadis, al-gulam murtahinun bi-aqiqati, seorang anak kan tergadaikan dengan akikahnya. Artinya, ya kapan dia mau tebus, terserah dia. Paham kan? Hari ketujuh boleh dia. Namanya gade, telah tergadaikan. Dia mau keluarkan, dia mau tebus, terserah. Hari ketujuh, lipatan tujuh, 14, 21, boleh. Tapi yang benarnya, enggak. Pendapat mayoritas ulama, enggak harus hari ketujuh. Berdasarkan ucapan Nabi SAW, demikian pula perbuatan. Dan tidak dinukil dari salam, mereka berakikah melewati hari ketujuh. Kecuali dengan yang dinukil, kecuali apa yang dinukil dari Aisyah, tapi itu pun penukilan doi. Hanya dari Aisyah yang dinukil bahwa boleh berakikah 14-21. Tapi penukilan itu adalah penukilan doi. Dan adapun kalaupun benar, kalaupun benar, itu menyelisihi ucapan Nabi dan perbuatan Nabi. Nabi SAW belum ketika mengatakan hadis tadi yang dipakai oleh ulama yang mengatakan boleh hari ke-14 atau urusan. Al-gulam murtahinun bi'atikoti yudba'anuh yawma sabihi. Yawma sabihi. Gulam itu ditergadaikan dengan akikahnya. Dipotong untuknya di hari ke-7. Ini kata Nabi, dipotong di hari ke-7. Tidak ada dalil sama sekali lebih dari 7. Dipotong di hari ke-7. Nah, kalau acaranya bebas kan? Yang penting potong hari ke-7. Hari ke-7 potong, setelah itu mau disimpan dagingnya di freezer misalnya. Nanti mau acara tahun depan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting dipotongnya, bukan acaranya. Dipotong hari ke-7. Dipotong hari ke-7. Demikian pula ada hadis lebih panjang lagi, itu hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi di Sahih Al-Albani. Dalam riwayat juga dikatakan kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tudba'anu yawma sabi'i. Setiap anak itu digadaikan dengan akikahnya, dipotong untuknya di hari ketujuhnya, wa yuhlak wa yusamma, digundul dan diberi nama. Ini masya Allah dari Nabi SAW. Dan ini pendapat yang benarnya. Dan Nabi SAW melakukannya juga hari ke-7 terkait dengan lahirnya Al-Hasan, demikian pula lahirnya Al-Husain. Semuanya perlu lakukan di hari ke-7. Jadi perkataan, perbuatan semuanya ke-7. Tidak ada dalil yang boleh membolehkan 14 kecuali tadi itu. Itu kan cuma dari umum. Setiap anak tergadaikan dengan akikahannya, berarti selama dia tidak potong berarti masih tergadaikan. Tidak, kan sudah dibilang oleh Nabi, dipotong, tergadaikan dengan akikahnya, tapi dipotong dari ke-7. Artinya kalau tidak mampu berarti sudah dapat. Jadi hukumnya adalah apa? Sunnah. Hukumnya adalah sunnah, tidak berdosa bagi orang yang tidak melakukan. Wa yuhlak ra'suhu wa yatasaddaq bi waznihi wariqan. Digundul kepalanya dan disedekahi senilai dengan perak. Ini tadi hadis sudah saya sebutkan. Adapun terkait dengan sedekahnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, Nabi SAW berkata ke Fatimah tatkala lahir Husain, ihliki ra'sahu wa tasaddaqi biwazni sya'rihi min fiddatin 'ala al-masakin. Cukurlah kepalanya, bersedekahlah timbangan rambut, bersedekahlah dengan timbangan rambutnya dengan fiddah, perak kepada orang-orang miskin. Iya. Fa in fata fi 14, kalau luput maka di hari ke-14, tadi sudah kita bicarakan. Ini pendapat Hanabilah, itu pun yang mereka menyatakan yang wajib. Yang kuat pendapat mayoritas sunnah di hari ke-7. Fa in fata kalau lumpuh lagi tapi ahada awal syirin pada 21. Selesai ini sudah lewat tadi. Wa yanzi'uha adha'an wa la yaksiru laha adma. Dia memotongnya adha'an, anggota per anggota. Maksudnya ya kakinya langsung dipotong di kakinya, tidak dipatahkan tulangnya. Tangannya di ini apa namanya ini? Samping. Bukan itu yang maksudnya. Tulang rusuknya. Tulang rusuknya tidak dipatah-patah. Di tersendiannya di potong, tidak dipatah-patah tulangnya. Wala yuksirulaha abma, tidak dipotong-potong tulangnya. Jadi utuh dimasak. Cuman ini yang seperti ini tidak ada dalilnya. Mereka sebutkan hal itu dilakukan dalam rangka tafaulan, ya, bersangka baik dengan apa yang baik. Artinya kalau tidak dipatah-patah tulangnya, ini anak akan selamat. Tidak patah-patah juga tulangnya nanti. Paham? Tafa'ul kata mereka. Tafa'ul. Ya. Tapi yang benarnya hal ini dibolehkan untuk memotong-motongnya. Tidak ada masalah. Karena tidak ada dalil yang mereka sebutkan. tidak ada dalil yang mereka sebutkan di sini yang menunjukkan apa yang mereka katakan. Iya, wa hukmul udhiyah fi masiladati, hukumnya adalah hukum hewan kurban pada selain itu. Maksudnya dari sisi syarat hewannya, paham kan? Semua sama hukumnya dari hukum apa? Hewan kurban. Hewan kurban. Ini alhamdulillah seperti harus dari bahimatul an'am, tidak boleh orang berakikah dengan ayam. Ya, orang awam kan yang penting acara saja. Dia dengan ayam itu kan acara bukan akikah. Harus dari an'am, harus sampai tahun yang telah ditentukan. Ya, kambing setahun paling rendahnya, paham kan? Kalau domba boleh yang berusia berapa? 6 bulan, sama semuanya. Ya, kemudian harus dia selamat dari aib, tidak buta, tidak sakit, tidak kurus. Ya, kemudian dia masak, itu lebih utama daripada dia bagi-bagi. Ya, terus tadi itu dia tidak dipotong-potong tulangnya. Ya, kemudian juga tidak cocok untuk berserikat dalam satu kambing. Ya, misalnya orang kalau lahir 7 orang anak, tidak berserikat dengan satu kambing. Para ulama berselisih saja, boleh enggak sekalian saja sapi karena 7? Kan sapi kan boleh 7. Nah, ini yang mereka berselisih. Ini yang mereka berselisih. Kalau Syekh Utsaimin memandang ya ada sisi bolehnya. Karena kambing boleh. Ya, ini kalau seandainya lahir berapa? 7, kembar 7. Tambah kalau seandainya boleh berserikat dalam satu unta atau satu apa? Kambing. Satu sapi. Adapun kambing enggak. Satu orang. Untuk perempuan, kalau untuk laki-laki 2. Nah, ini ditentukan enggak berserikat. Enggak berserikat hewannya. Alhamdulillah selesai. Setelah itu tentang kita apa setelahnya? Apa? Insyaallah kita lanjut hari Senin.